Mas Widi. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai. Jodoh gak akan kemana suaranya. Karena ku slow, sungguh, sangat, tetap, santai, santai. Ku yakin Tuhan berkata.